cinta yang pernah engkau tanam. Di hati ini tak pernah kau siram. Kini telah mekar tanpa tangkai, bagaikan perahu terlepas di pantai. Tiada arah terbawa gelombang seperti cintamu. Gelap keras.